إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah a'azzakumullah, juga para pendengar Radio Rojak di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan tentang beriman kepada hari akhir yang pada pertemuan yang lalu pembahasan kita sudah sampai pada bab beriman kepada adanya sangkakala dan juga beriman kepada adanya hari kebangkitan. Kita sudah jelaskan tentang hal itu dengan membahas banyak dalil dari ayat ataupun hadis-hadis yang sahih. Penjelasan kita yang terakhir adalah ayat dan hadis tentang dibangkitkannya seluruh makhluk pada hari kiamat. Ada satu poin yang harus kita selipkan dalam pembahasan ini, yaitu ketika manusia mati kemudian dikubur. Ada banyak yang hancur dari bagian tubuh manusia, tapi ada beberapa bagian dari manusia itu yang abadi, yang tidak hancur. Pertama, yang tidak hancur adalah jasad para nabi. Rasul alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadisnya menyatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Yang kedua, yang juga tidak hancur di alam di kuburan adalah jasad para syuhada. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Berkata Jabir, "Lamma hadhara Uhud da'ani abi minal layl faqala li ma arani illa maqtulan fi awwali ma yuqtalu min ashabi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa inni la atruku ba'di a'azza alaiya minka ghaira nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa inna alaiya daynan faqdi wastawsi bi ikhwanika khaira. فأصبحنا وكان أول قتيل فدفنت معه آخر في قبره ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذني. Kata Jabir, ketika pada waktu perang Uhud mau dimulai, bapakku memanggilku pada malam harinya. Dia berkata kepadaku, tidaklah aku melihat diriku kecuali aku akan terbunuh sebagai orang yang pertama kali terbunuh di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya aku tidaklah aku meninggalkan setelahku sesuatu yang paling membanggakan bagi diriku kecuali engkau selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan aku memiliki hutang, maka tolong bayarkan hutangku, dan aku wasiatkan kamu untuk berbuat baik kepada saudara-saudaramu. Begitu pesan sang ayah. Keesokan harinya ketika perang berkecamuk, memang ayahku adalah orang yang pertama kali terbunuh. Lalu aku pun menguburkannya beserta para syuhada lain di satu kuburan. Tapi hatiku tidak merasa tenang meninggalkan ayahku di satu lubang kuburan kan dengan yang lainnya. Maka setelah 6 bulan berlalu, aku pun menggali kembali kuburan ayahku. Ternyata jasadnya persis seperti ketika aku menguburkannya, kecuali 2 daun telinganya yang sudah hilang. Hadis ini menjadi dalil bahwa setelah 6 bulan berlalu, para syuhada Uhud tersebut jasad-jasadnya masih utuh. Dan ini menjadi dalil bahwa jasad para syuhada itu tidak hancur di kuburannya. Inilah poin yang kedua. Ketiga, yang juga tidak hancur di kuburan dari bagian tubuh manusia adalah tulang ekor dari setiap manusia. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini juga kemarin kita sudah ungkapkan, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa laisa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa ajbu dzambi wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah." Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun dari tubuh manusia kecuali pasti akan hancur. Kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang itulah seluruh makhluk kembali terbentuk pada hari kiamat. Inilah yang ketiga yang tidak hancur di kuburan. Yang keempat yang juga tidak musnah, tidak hilang atau tidak hancur adalah ruh setiap manusia. Ulama Ahlus Sunnah menyatakan bahwa ruh itu tidaklah hancur seperti yang teralami oleh jasad. Dan ruh ini merupakan sesuatu yang hakiki yang berdiri sendiri, yang apabila bertemu dengan jasad barulah ruh itu hidup, jasad juga hidup. Dan apabila kedua-duanya terpisah, matilah kedua-duanya. Jasad mati, ruh pun mati. Kalau matinya jasad, tidak bisa bergerak, dikubur, kemudian hancur. Kecuali satu tulang ekor tadi. Adapun ruh, dia tidak hancur. Dia tidak musnah. Sehingga ketika para ulama membahas apakah ruh itu mati, mereka menjawab secara rinci. Kalau yang dimaksud dengan matinya ruh adalah musnah dan hilang seperti musnahnya jasad, maka ruh itu tidaklah mati. Tapi kalau yang dimaksud dengan mati itu dalam arti tidak berfungsi sebagaimana tidak berfungsinya jasad setelah terpisah dari ruh, maka ruh juga mati. Ruh inilah yang merasakan apa yang biasa dirasakan oleh orang yang mengalami nikmat, merasakan azab. Ruh ini yang ditiupkan, ruh ini yang dicabut, ruh ini yang kemudian diangkat ke atas langit, dan seterusnya. Itu keyakinan Ahlus Sunnah tentang ruh. Adapun mazhab Jahmiyah, kaum filosof, orang-orang Mu'tazilah yang taqdimul aql anin naqal, lebih mendahulukan akal daripada wahyu, mereka menyatakan bahwa kedudukan ruh pada jasad itu tak ubahnya seperti kedudukan pendengaran bagi telinga, tak ubahnya seperti penglihatan bagi mata. Kalau telinganya hancur, hilang pulalah pendengaran. Kalau umpamanya hilang mata, hancur, hilang jugalah penglihatan. Kadang-kadang ada mata tapi tidak bisa melihat. Kadang-kadang ada telinga tetapi tidak bisa mendengar. Oleh karena itulah, ruh seperti itu juga kedudukannya pada badan. Kalau badan hilang, musnah, hilang pula ruh. Seperti hilangnya penglihatan ketika mata hilang, atau hilangnya pendengaran ketika telinga itu hilang. Oleh karena itu, ruh bukanlah merupakan unsur yang menyendiri. Itu kata Jahmiyah, kata kaum filosof. Padahal keyakinan mereka ini bertolak belakang baik dengan Al-Quran ataupun dengan hadis-hadis yang sahih. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika dia matinya, dan yang belum mati ketika dia dalam tidurnya. Lalu Allah tahan ruh atau jiwa bagi orang yang sudah ditetapkan kematiannya, dan Allah lepaskan ruh lain bagi yang belum ditetapkan kematiannya sampai pada waktu yang ditentukan. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang itu tidur, ruhnya dicabut dari jasadnya oleh Allah kemudian ditahan. Walaupun terpisah antara jasad dengan ruh, tapi masih ada keterkaitan antara keduanya, tidak putus. Bagi mereka yang belum sampai saat kematiannya, ruhnya dilepaskan kembali dan dimasukkan lagi ke dalam jasadnya. Bagi mereka yang sudah ditetapkan ajalnya, maka tetaplah ruhnya itu ditahan oleh Allah dan tidak dikembalikan lagi kepada jasadnya. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa ruh adalah sesuatu yang berbeda dengan jasad, bisa menyatu, bisa terpisah, dan ruh inilah yang kemudian abadi. Ruh inilah yang kemudian tidak hancur. Dia di alam kubur dikembalikan lagi kepada jasadnya, dan nanti di akhirat juga dikembalikan kepada jasadnya, menyatu kembali seperti halnya ketika kita di dunia ini. Kemudian mereka dihisab dengan jasad untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka selama hidup di dunia. Inilah empat poin yang tidak hancur. Pertama, jasad para nabi. Kedua, jasad para syuhada. Ketiga, tulang ekor dari setiap manusia. Dan yang keempat adalah ruh. Itulah poin kelima dari bagian iman kita kepada hari akhir. Yang pertama yang sudah kita bahas tadi dulu-dulu adalah beriman kepada tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, beriman kepada al-maut, atau kematian, yang ketiga beriman kepada adanya alam kubur, keempat beriman kepada adanya tiupan sangkakala, dan yang kelima beriman kepada adanya hari kebangkitan. Kita lanjutkan kepada poin keenam yang merupakan bagian dari iman kita kepada hari akhir. Tidaklah sempurna iman kita kepada hari akhir tanpa beriman kepada poin yang keenam ini, yaitu al-hasyr. Al-hasyr artinya pengumpulan, dikumpulkannya seluruh makhluk. Tempat berkumpulnya makhluk disebut mahsyar. Adanya hari dikumpulkannya seluruh makhluk di akhirat nanti merupakan hal yang wajib kita yakini, karena hal ini ditegaskan oleh Allah dalam banyak ayat, juga diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam banyak hadisnya yang sahih. Adapun ayat Al-Qur'an pertama, surah Maryam ayat 85-86. Allah berfirman, "Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda." وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Pada hari itu kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah wafda. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wafda artinya rukbana, dengan keadaan berkendaraan. Dikumpulkan dalam keadaan berkendaraan, dan ini sebuah penghormatan, penghargaan. Sehingga sebagian ulama mengartikan wafda dengan dalam keadaan terhormat. Pada hari itu kami kumpulkan orang-orang bertakwa kepada Allah dalam keadaan terhormat. Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami giring orang-orang yang berdosa menuju kepada jahannam dalam keadaan wirda. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wirda artinya al-jama'atul utash, sekelompok orang yang mengalami dahaga atau kehausan yang amat sangat. Kalau orang yang bertakwa dikumpulkan dalam keadaan terhormat, dalam keadaan berkendaraan. Kalau orang-orang yang berdosa dikumpulkan dalam keadaan kehausan yang amat sangat. Dalam surah Al-Isra 97 Allah berfirman, "Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati 'ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira." Dan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir. Kami kumpulkan mereka dengan berdiri dan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Umyan wa bukman wa summan, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Ma'wahum jahannam, tempat mereka di jahannam. Kullama khabat sidnahum sa'ira, ketika jahannam itu mereda panasnya, hampir padam, kami tambah lagi nyalanya untuk mereka. Ayat ini pun menjelaskan adanya di pengumpulan orang-orang kafir di akhirat. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati 'ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Dalam sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim, diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, "Tuhsyaruna huffatan uratan ghuralan, ay ghair mukhtatinin, ghair makhtunin, Qalat Aisyah radhiyallahu anha, faqultu ya Rasulullah ar-rijal wan nisa yanduru ba'duhum ila ba'd, faqal al-amru ashaddu min ayyahummahum dhalik. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan huffat. Huffat itu artinya tidak bersendal, tidak bersepatu, nyeker kata orang Sunda. Dalam keadaan urat juga, tidak berpakaian, tak selembar pun benang yang menghalangi tubuhnya. Dan dalam keadaan gurola, yaitu dalam keadaan tidak berkhitan. Walaupun di dunia yang sudah dikhitan, di akhirat kembali tidak berkhitan. Dalam tiga keadaannya, tidak bersendal, tidak bersepatu, tidak berkaos kaki, tidak berpakaian, juga tidak dikhitan. Berkata Aisyah, wahai Rasulullah, kalau begitu para laki-laki dan para wanita saling melihat satu sama lain, saling melihat auratnya ya, karena semuanya telanjang. Ini mengisyaratkan besarnya rasa malu Aisyah, sehingga terbayang, aduh kalau begitu malu dong, saling melihat satu sama lain, laki dan wanita. Berkata Rasul alaihi salatu wasalam, al-amru asyaddu. Pada hari itu, kata Rasul sallallahu, urusan yang akan mereka hadapi lebih dahsyat daripada memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Jadi gak sempat, gak selera juga. Karena apa? Karena mereka sedang menghadapi urusan yang dahsyat, yaitu hisab pada hari kiamat. Dalam salah satu ayat surah Abasa ayat 37, dijelaskan oleh Allah kondisi manusia pada saat itu, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang di kalangan mereka pada hari itu memiliki urusan yang menyibukkan mereka, sibuk mempersiapkan datangnya hisab kepada mereka. Masih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Anas, anna rajulan qala ya Nabi Allah kaifa yuhsyaru kafiru ala wajhi. Wahai Nabiullah, bagaimana orang kafir dikumpulkan dengan cara berjalan di atas wajahnya? Semua orang kan berjalan di atas kaki. Di dunia banyak orang yang bisa berjalan di atas tangan, para ahli akrobat gitu ya. Tapi gak ada sehebat apapun orang di dunia berjalan dengan wajahnya. Tapi kok orang kafir nanti berdiri dan berjalan di atas wajahnya, bukan di atas kedua kaki? Menjawablah Rasul alaihi salatu wassalam, alaysa alladhi amsyahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala ayyumsyahu ala wajhi yawmal qiyamah. Bukankah Allah yang telah membuat orang berjalan di atas kedua kaki di dunia, Dia pun pasti mampu membuat orang berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Kemudian orang itu menjawab, bala wa izzati rabbina. Benar, demi Allah, demi kemuliaan Rabb kami. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bacakan, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sya'ira. Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat mereka di jahannam, setiap kali akan padam itu jahannam, kami tambahkan kembali nyala apinya untuk mereka. Ayat-ayat dan hadis-hadis tadi menjadi dalil yang menjelaskan bahwa hari pengumpulan itu ada. Manusia seluruhnya dikumpulkan dalam keadaan yang berbeda-beda. tapi semuanya sama dalam keadaan tidak bersendal atau bersepatu, tidak berpakaian dan tidak berkhitan. Tapi ada yang berjalan di atas kedua kakinya, ada yang berjalan di atas kendaraannya, ada juga yang berjalan di atas wajah-wajah mereka. Inilah poin keenam yang termasuk bagian dari iman kepada hari akhir, yaitu wajib kita beriman terhadap adanya hari pengumpulan. Karena itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasul SAW dalam hadisnya, sehingga wajib bagi kita meyakininya, dan meyakininya termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Ketujuh, dikumpulkannya seluruh makhluk di alam akhirat nanti. Kita wajib beriman bahwa Allah akan mengumpulkan makhluk dari awal sampai makhluk yang terakhir. Karena Allah tegaskan hal ini di dalam Al-Quranul Karim. Dalam keadaan mereka ini tidak bisa berbicara. Kalau toh berbicara juga dengan suara yang amat sangat pelan, itu pun setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah Al-Quran, umpamanya surah An-Nisa ayat 87. Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu lajajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain Dia, Dia pasti mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada lagi keraguan sedikit pun tentang hari kiamat tersebut. Lihat juga surah At-Taghabun ayat 9, Allah berfirman, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun. Pada hari itu Allah akan mengumpulkan kalian pada hari pengumpulan, dan itulah hari taghabun. Taghabun itu ditampakkannya kesalahan-kesalahan manusia yang dulunya tersembunyi. Ini Allah ungkapkan dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-9. Lihat surah Al-Mutaffifin ayat 4-6, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan di hari yang agung, yaitu hari ketika manusia semuanya berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Surah Ghafir ayat 18 menyatakan, wa anzirhum yawmal azifah idhil qulubu ladail hanajiri kadhimin. Beri peringatan mereka tentang hari azifah, hari kiamat. Ketika itu hati-hati mereka tertahan di tenggorokan mereka. Maknanya adalah hati-hati mereka itu bergeser dari tempat yang semestinya. Mata-mata mereka terbelalak karena kengerian hari tersebut. Berkata Qatadah, wa qafatil qulub fil hanajir min al khawf fala takhruju wa la ta'udu ila amakiniha. Hati-hati mereka itu nyangkol di tenggorokan mereka karena takut, tidak bisa keluar dan tidak juga kembali ke tempatnya semula. Makna kadhimin ay sakitin la yatakallamu ahadun illa biiznih. Makna kadhimin, kadhimin itu diam, sehingga tidak bisa seseorang itu berbicara tanpa izin Allah. Surah An-Naba ayat 38 menyatakan, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari itu berdirilah ruh dan para malaikat secara berbaris. Yang dimaksud ruh di sini adalah malaikat Jibril. Mereka tidak berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah, dan dia akan berkata dengan benar. Berkata Ibnu Jurayj, yang dimaksud dengan kadhimin yakni bakin, yang dimaksud dengan orang-orang saat itu hati-hati mereka nyangkau di tenggorokan mereka dalam keadaan kadhimin, yaitu menangis. Kata Al-Baghawi, makrubin mumtaliina khaufan wa jaz'a. Mereka merasakan ketegangan, keresahan, karena hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 4, hari di saat mereka dikumpulkan itu, satu harinya lamanya sebanding dengan 50 ribu tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Pada hari itu, kata Allah, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana, pada hari yang kadar lamanya sama atau sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Saat itu semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, tidak peduli kepada ayah dan ibu, anak, saudara, sahabat, kerabat, cueh. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari kalangan manusia pada hari itu memiliki urusan yang menyibukkan, sehingga setiap orang tidak menyapa kerabatnya, tidak menyapa juga anaknya, saudaranya, orang tuanya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya'rifu ba'dhum ba'dha thumma yafirru ba'dhum min ba'd ba'da dzalik. Mereka saling mengenal satu sama lain, tapi setelah itu masing-masing mereka lari dari yang lain, tidak lagi peduli. Surah Al-Mu'minun ayat 101 menyatakan, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ. Bila ditiup sangkakala, maka tidak ada lagi hubungan persaudaraan di antara mereka pada hari itu, dan mereka tidak saling menyapa, tidak saling bertanya. Orang yang paling fasih, paling pandai berbicara ketika di dunia, saat itu mereka tiba-tiba membisu. Tidak akan terdengar suara, tidak akan ada yang berbicara kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Surah Hud ayat 105 menyatakan, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idni. Pada hari ketika datang masa di mana satu jiwa pun tidak akan berbicara kecuali dengan izin Allah. Surah Thaha 108 menyatakan, wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Semua suara-suara tertunduk kepada Allah, maka kamu tidak akan bisa mendengar kecuali hamsa. Berkata Ibnu Abbas, hamsa adalah as-sautul khafi. Hamsa itu suara yang samar. Dalam riwayat lain Ibnu Abbas menyatakan, tahriku syafah min ghairi mantiq. Bergeraknya kedua bibir tapi tidak terdengar suara. Ini yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Seluruh manusia saat itu dipenuhi dengan rasa takut karena keburukan hari itu begitu merata. Surah Al-Insan ayat 7 menyatakan, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka semua takut, orang-orang mukmin takut kepada satu hari di mana hari itu seluruh keburukan begitu merata. Semua orang cemberut. Tidak ada tawa, tidak ada canda, bahkan senyum ataupun ekspresi keramahan pun semuanya hilang. Allah berfirman dalam Al-Insan ayat 10, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kata orang-orang mukmin dalam Al-Insan itu, kami takut kepada Allah pada suatu hari di mana hari itu semua orang cemberut. Disebutkan abusan qamtarira ay syadidan tawila syiddah wal bala, kecemberutan yang amat sangat cemberut dan lama karena mengalami penderitaan, kesusahan dan bala. Ini semuanya menunjukkan kengerian pada hari ketika manusia dikumpulkan pada hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad diterima dari Miqdad radhiyallahu anhu. Kata Miqdad, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, idza kana yaumul qiyamah udniyatis syamsu minal ibad hatta takuna qadra mil aw milain. Kata Rasulullah SAW, apabila hari kiamat datang, didekatkan matahari dari manusia sejarak satu atau dua mil. Berkata Sulaim bin Amir, salah seorang perawi hadis ini, fawallahi ma adri ma ya'ni bil mil, amasafatul ard am al-mil ladhi tuktahalu bihil a'in. Demi Allah, aku tidak tahu apakah yang dimaksud mil, satu mil di sini adalah jarak di muka bumi ini ataukah mil yang merupakan alat di celaknya mata manusia, alat untuk mencelak mata. Itu mail itu tutup botolnya. Botolnya kita tahu tutupnya itu ada batangnya. Batangnya itu dimasukin ke dalam botol, nanti celak-celaknya itu menempel di batangnya itu. Kemudian batangnya itu yang diusap-usapkan ke kelopak mata. Itu juga mail sejarah itu. Demi Allah, aku tidak tahu, kata Sulaim bin Amir, apakah mil ini jarak di muka bumi ataukah sepanjang batang dari tutup botol itu. Mereka pun lalu kegerahan karena matahari itu. Fayakununa fil arqi kaqadri a'malihim. Lalu mereka pun berkeringat, yang keringatnya itu banyaknya sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Wa minhum may ya'khudhuhu ila rukbatihi. Di antara mereka ada yang keringatnya itu mencapai ke lututnya. Wa minhum may ya'khudhu ila haqwaihi. Di antara mereka ada yang keringatnya itu mencapai kepada kedua pinggangnya. Wa minhum may yuljimuhu iljama. Ada juga keringatnya itu sampai kepada kedua hidung mereka. Ini banyaknya keringat yang bercucuran. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Dan ini merupakan informasi yang gaib yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberitahukan oleh yang Maha mengetahui hal yang gaib, yaitu Allah. Jangan difahami dan difikir-fikirkan oleh akal kita. Wah, ini enggak masuk akal, masa keringat sebanyak itu? Dehidrasi dong, bisa mati. Itu di dunia. Ketetapan Allah untuk di akhirat jauh berbeda dengan apa yang Allah tetapkan di dunia. Di dunia bisa dijangkau oleh akal. Akal hanya mampu memahami apa yang terjadi di dunia dengan hukum-hukum yang Allah berlakukan di dunia, hukum alam yang Allah berlakukan di dunia. Itu ternyata berbeda dengan hukum yang Allah tetapkan di akhirat nanti. Di dunia kita bisa bicara dengan mulut, di akhirat sebaliknya mulut gak bisa bicara, yang bicara tangan, kaki, dan seterusnya. Bertolak belakang dengan akal. Karena akal kita hanya bisa memahami sebagian kecil yang dia bisa jangkau di dunia saja dengan hukum yang Allah berlakukan di dunia. Adapun hukum yang Allah berlakukan di akhirat tentu saja jauh berbeda. Sehingga apa yang terjadi di akhirat nggak bisa terjangkau oleh akal karena hukumnya lain dengan hukum yang Allah tetapkan di dunia. Sehingga wajib kita yakini nanti memang manusia berkeringat. Dan keringatnya ada yang sampai selutut, ada yang sampai sepinggang, ada juga yang sampai seleher. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ya'riqun nasu yawmal qiyamah hatta yadhhab 'arqahum fil ardi 70 dira'a wa yulzimuhum hatta yablugha adhanahum." Manusia berkeringat pada hari kiamat sampai keringatnya itu menyebar di muka bumi selama 70 tahun lalu merendam mereka sampai ke telinga mereka, ke kedua telinga mereka. Itulah keadaan manusia ketika mereka dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan yang beragam sesuai dengan amalan-amalan mereka, tapi yang pasti mereka semua tidak bisa berbicara tanpa izin Allah. Mereka tidak peduli lagi dengan sana keluarga, dengan ayah ibu, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara-saudara. Bayangkan keluarga yang begitu hangat ketika di dunia, penuh dengan keceriaan, kesenangan dan kebahagiaan. Banyak canda gurau yang semakin menyemarakan suasana bahagia mereka ketika di dunia. Kasih sayang orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua, kata orang Sunda mah tamplok, tertumpah, tersalur seluruhnya. Perhatian yang begitu besar orang tua ke anak-anak, ke orang tua ketika di dunia. Di akhirat nanti seperti kepada musuh, cuek, tidak peduli. Yang dipedulikan hanyalah urusan dan nasibnya masing-masing. Itulah yang akan terjadi pada hari ketika mereka dikumpulkan pada hari kiamat. Dan kondisi-kondisi tadi jelas ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, sehingga wajib bagi kita semua untuk meyakininya. Dan meyakininya termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Itulah poin ketujuh yang termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Kedelapan, beriman kepada adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua nanti akan bertemu, dan wajib kita yakini pertemuan tersebut. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 46, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un." Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, karena sungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini pertemuan dengan Allah, dan sungguhnya mereka hanya akan dikembalikan kepada Allah. Ayat ini menjelaskan salah satu karakteristik dari orang yang khusyuk, keyakinan atau keimanan orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah orang yang meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Keyakinan itu menguasai jiwanya selama sholat. Sekarang di dunia bertemu dengan Allah dalam sholat. Di akhirat pun nanti kelak akan bertemu juga dengan Allah dalam keadaan yang real dan nyata. Al-An'am 153 menyatakan, "La'allahum biliqai rabbihim yu'minun." Semoga mereka beriman dengan adanya pertemuan dengan Allah. Lihat juga Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hei manusia, sungguhnya engkau berjuang, berusaha dengan keras untuk bisa sampai kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Famulaqih, maka kamu pasti akan bertemu dengannya. Itu beberapa ayat yang menjelaskan tentang akan bertemunya manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ditunjang juga dengan sunnah, dengan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Sebuah hadis dalam kitab Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah." Siapa orang yang mencintai bertemu dengan Allah, Allah pun mencintai bertemu dengannya. Dan siapa orang yang membenci pertemuan dengan Allah, Allah pun membenci pertemuan dengannya. Aku bertanya, kata Aisyah, ya Nabi Allah, akarahiyatul maut, fakulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan bertemu Allah di sana adalah membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Berkata Nabi SAW, laisa kadzalik, walakinnal mu'mina idza bushira bi rahmatillahi wa ridwani wa jannati ahabba liqa Allah fa ahabba Allah liqa'ah, wa innal kafira idza bushira bi adzabillahi was sakhati kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ah. Kata Rasul SAW, bukan demikian wahai Aisyah. Akan tapi seorang mukmin ketika dia berada di ambang pintu kematiannya, akhir kehidupannya di dunia, mau masuki alam kematiannya, seorang mukmin ini, dia diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah, dengan keridhaannya, dengan surganya, dan pemberian informasi tentang rahmat, tentang surga itu dengan cara turunnya para malaikat kepada mereka di akhir kehidupannya, menjelang kematiannya. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat akan turun untuk mengatakan kepada mereka, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Jangan takut kepada masa datangmu, jangan sedihkan tentang masa lalumu dan apa yang akan kamu tinggalkan di dunia. Jangan sedih karena keluarga, jangan sedih karena urusan dunia, dan jangan takut karena urusan akhirat yang akan kamu hadapi. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu dengan surga yang Allah telah janjikan untukmu. Itu para malaikat berbicara kepada orang mukmin yang akan meninggal tersebut. Diberitahukan berita gembira tentang rahmat, karunia, surga, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah dia, lalu dia pun mencintai pertemuan dengan Allah. Maka tidak ada yang lebih dia cintai selain masa datangnya. Itu orang mukmin. Adapun orang kafir di ambang kematiannya, dia diberikan kabar yang mengerikan, azab Allah, neraka, murka, dan seterusnya. Takutlah dia untuk bertemu dengan Allah, karena bertemu dengan Allah babak belur dia. Maka dia pun membenci pertemuan dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Dalam riwayat lain Nabi menyatakan, wal mautu qabla liqa'illah, dan mati atau kematian terjadi jauh sebelum dia bertemu dengan Allah. Dan hadis ini menjelaskan bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik orang mukmin termasuk juga orang kafir. Bahkan orang mukmin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, wahai Rasulullah, apakah kita akan bisa melihat Allah pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, hal tudaruna fi ru'yati syams fi dhahira laysat fihi sahabah, qalu, la. فقال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. Kata Nabi SAW, apakah kalian berdesak-desakan enggak, merasa silau enggak melihat matahari di siang hari yang tidak ada awan? Para sahabat menjawab, tidak. Apakah kalian berdesak-desakan enggak, silau enggak melihat bulan pada malam purnama di saat tidak ada awan? Para sahabat juga menjawab, tidak. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, kalian pun seperti itu pula di dalam melihat Allah sebagaimana kalian melihat salah satu di antara keduanya tadi, matahari atau bulan, dalam keadaan tidak terhalang oleh awan. Qala, kemudian Allah berkata, fayalqil abdu fayaqulu ay fulan, fayalqil abda fayaqulu ay fulan, alam ukrimka wa uzawwijka wa askhar lakal khail wal ibl. Wahai fulan, Allah bertemu dengan seorang hamba, lalu Allah bertanya, bukankah aku telah memuliakanmu dulu? Bukankah aku telah menikahkanmu dulu? Bukankah aku telah menundukkan segala-galanya untukmu? Orang itu menjawab, bala, benar. Lalu Allah berkata, adzananta annaki annaka mulaqi, apakah kamu dulu menyangka bahwa kamu itu akan bertemu dengan aku? Kalau dia orang kafir, dia menjawab, la, tidak. Maka Allah menyatakan, fa inni ansaka kama nasitani, hari ini aku pun melupakanmu sebagaimana dulu kamu melupakan aku. Itu yang terjadi pada diri orang-orang kafir. Dalam hadis ini dikatakan orang kafir pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan orang-orang munafik. Ketika ditanya seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang munafik menjawab, ya Rabbi, amantu bik wa bi kitabik wa bi rusulik wa sallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khair mastafa. Kata orang munafik, ya Allah, dulu aku beriman kepadamu, beriman kepada kitabmu, kepada para rasul, aku salat, aku som, aku sedekah. Dia memuji diri semampunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-an nab'athu syahidan 'alaik, sekarang untuk membuktikan kebenaranmu kami akan mengutus seorang saksi untukmu. Wa tafakkaru fi nafsihi, dia berpikir dalam hati, siapa yang akan menjadi saksi. Dia bertanya, man alladhi yashhadu alayya, siapa yang akan menjadi saksi atasku? Fayukhtamu ala fi, lalu Allah mengunci mulutnya. Mulut orang munafik itu dikunci, enggak bisa lagi ngomong. Fayuqalu li fakhidhihi wa lahmi wa idhami antiqi, lalu Allah berfirman kepada paha orang itu, daging orang itu, tulang daging tulang orang itu, berbicaralah kamu, kata Allah. berbicaralah pahanya, dagingnya, tulangnya, tentang apa yang dulu mereka saksikan di alam dunia. Kata Rasulullah SAW, wadzalikal munafiq, itulah orang-orang munafik. Mereka tetap mencoba berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Orang munafik berdialog langsung dengan Allah, bertemu. Orang kafir juga berdialog dengan Allah, bertemu, apalagi orang-orang mukmin. Inilah hari ketika manusia semua bertemu dengan Allah, yang Allah jelaskan dalam ayat Al-Quranul Karim dan beberapa hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu. Inilah poin yang ke-8 yang menjelaskan tentang adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ke-9, di antara poin-poin yang termasuk iman kepada hari akhir yang ke-9 adalah hari al-arad wal-hisab. Adanya al-arad dan al-hisab. Al-arad artinya penampakan, bukan penampakan makhluk halus, tapi ditampakkannya semua amalan, semua isi hati yang dulu ketika di dunia ini tersembunyi. Lalu dihisab semuanya itu. Ada dua macam al-arad, dua makna al-arad. Al-arad yang pertama atau ditampakkannya yang pertama adalah dengan makna yang umum, yaitu seluruh makhluk, semuanya ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, ditampakkannya aib-aib kemaksiatan orang-orang mukmin yang dulu tersembunyi, termasuk isi-isi hati mereka. Dan itu Allah jelaskan dalam banyak ayat. Lihat umpamai surah Al-Haqqah ayat ke-18, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian semua ditampakkan. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari kalian. Al-Zalzalah ayat 6 dan 7 menyatakan, yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia semuanya keluar dengan cara berkelompok-kelompok untuk ditampakkan amal-amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa orang yang beramal kebaikan walaupun sebesar zarah, sebesar atom, dia akan melihat akibatnya. Siapa orang yang beramal amal kejelekan sebesar atom, dia pun akan melihat juga balasannya. Surah Al-Hijr 92-93 menyatakan, فَوَرَبِّكْ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَأْمَلُونَ. Demi Allah, kami akan bertanya kepada mereka semuanya tentang apa saja yang dulu mereka lakukan. Jadi semua yang dilakukan itu akan ditanya oleh Allah. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana dengan surah Ar-Rahman ayat 39 yang menyatakan, فَيَوْمَ إِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا جَانْ. Pada hari itu, jin dan manusia tidaklah ditanya tentang dosa-dosa mereka. فَيَوْمَ إِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا جَانْ. Manusia, jin, tidak ditanya tentang dosa-dosa mereka. Ayat Ar-Rahman ini menyatakan tidak ditanya. Ayat Al-Hijr ayat 92-93 dikatakan akan ditanya. Apakah ini bertolak belakang? Tidak. Bahkan lebih merinci, lebih memberikan penjelasan yang lebih rinci. Para ulama menyatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yas'aluhum hal amiltum kadza li'annahu a'lamu bidzalika minhum, walakin yaqulu lima amiltum kadza wa kadza. Yang dimaksud dengan hal ini adalah Allah tidak bertanya kepada mereka, apakah kamu dulu mengamalkan ini? Enggak bertanya begitu. Tapi ditanya, lima amiltum kadza wa kadza, kenapa kamu dulu beramal begini? Jadi ayat yang menyatakan jin dan manusia tidak ditanya tentang dosa-dosa mereka, maksudnya tidak ditanya, benar enggak dulu kamu berdosa? Enggak, karena sudah jelas ada catatannya, ada saksinya. Tapi ditanya, kenapa kamu dulu beramal begitu? Banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan hal tersebut, ditunjang dengan banyak hadis yang sahih. Inilah ikhwati fillah, azakumullah, para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, kita baru mencapai poin yang ke-9 dari iman kita kepada hari akhirat ini. Insyaallah poin-poin lanjutan sampai kira-kira mencapai 19 poin dari bagian dari iman kepada hari akhir ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada hari Jumat yang akan datang. Untuk hari Jumat sore ini cukup sampai di sini, dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab, dan saya persilakan Akhi Fawas untuk memandu pertanyaan dari para pendengar. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Demikian Khotal Islam, materi dari pembahasan iman kepada hari akhir yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar Sundawi. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk yang pertama untuk bertanya secara langsung, dan tentunya mohon kiranya pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita di hari ini. Kami angkat yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Dari Umu Cikal di Mutiara Gading. Iya, Naam, silakan Umu Cikal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa orang kafir akan bertemu dan dialog dengan Allah. Apa itu akan berarti melihat wajah Allah? Terus yang kedua, tadi juga disebutkan bahwa akan diperlihatkan aib-aib kita sewaktu kita di dunia. Nah, apakah aib-aib itu juga waktu kita akan diperlihatkan meskipun kita sudah bertaubat, taubatan nasuhah gitu. Nah, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi sebutkan orang kafir, orang munafik juga bertemu dengan Allah. Apakah maknanya mereka melihat kepada Allah? Jawabnya tidak. Orang mukmin juga ketika itu tidak melihat Allah. Baru melihat Allah setelah usai proses itu, lalu masuk ke dalam surga. Di surgalah mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebelum ke surga tidak, karena melihat Allah merupakan bonus tambahan dari balasan terhadap pahala mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan diberikan balasan al-husna, kebaikan pula, wa ziyadah, dan ada balasan tambahan. Balasan tambahannya adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin. Adapun orang kafir tidak. Allah berfirman, "Kalla innahum yauma idzin an rabbihim lamahjubun." Kata Allah, sama sekali tidak. Sungguhnya mereka pada hari itu terhijab, terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang kafir. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beristinbat dengan ayat ini, kalau orang kafir terhalang dari melihat Allah, menunjukkan orang mukmin tidak terhalang. orang mukmin bisa melihat Allah. Dan ayat itu oleh Imam Syafi'i dijadikan sebagai ayat yang menjadi dalil tentang bisanya orang mukmin melihat wajah Allah pada hari kiamat, yaitu di surga. Adapun orang kafir tidak. Bertemu tidak berarti bisa melihat. Ini poin yang pertama. Kedua, Ummu Cikal tadi juga bertanya apakah orang yang berdosa kemudian bertobat masih akan ditampakkankah kesalahan-kesalahannya nanti? Jawabnya tidak. Karena sudah tidak ada lagi kesalahan, karena sudah dihapus. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan masalah maghfirah, beliau menyatakan bahwa maghfirah berasal dari kata mighfarah yang artinya kepala topeng penutup kepala dari besi yang dulu suka dipakai oleh para prajurit di medan perang. Menutupi kepala yang terlihat hanyalah mata, hidung, dan bibir. Ada dua fungsi dari mighfarah. Pertama menutupi, yang kedua melindungi. Dari sini lahirlah kata maghfirah yang berasal dari mighfarah tadi, memiliki dua cakupan makna tadi. Maghfirah mencakup ia menutupi, ia juga melindungi. Maknanya ditutup itu kesalahan-kesalahan di dunia dan di akhirat dari pandangan seluruh makhluk. Dan dilindungi artinya dia tidak terkena azab. Azabnya dihapus dengan maghfirah itu. Sehingga kata beliau, kalau ada orang berdosa terus dosanya di dunia ditutupi tapi di akhirat diazab, orang ini enggak memperoleh maghfirah. Sebaliknya kalau ada orang berdosa kemudian selama di dunia dosanya ditampakkan di hadapan orang lain tapi di akhirat diampuni, orang ini juga enggak dapat maghfirah. Tapi kalau seorang berdosa lalu dosanya di dunia ditutup di akhirat diampuni, barulah orang ini dapat maghfirah, dapat ampunan. Oleh karena itulah maka orang yang berdosa kemudian dia bertobat di dunia dengan taubatan nasuha, lalu turun maghfirah ampunan dari Allah, maka dia akan memperoleh dua poin tadi. Ya, ditutup dosa itu tidak hanya di akhirat, di dunia juga ditutup dan di akhirat nanti diampuni. Oleh karena itu yang dimaksud dengan amal-amal rahasia-rahasia semuanya akan dibongkar, dibuka di akhirat adalah amalan-amalan yang tidak tertobati ketika di dunia ini. Adapun sudah ditobati maka insyaallah dihapus. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Silakan. Ustaz. Kami angkat berikutnya dari penelpon yang kedua, ada Ibu Ova di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya Ustaz, kami mau bertanya masalah kematian Ustaz. Kalau misalnya seseorang itu sudah, apa maksudnya itu dia tidak takut mati, dia juga tidak merasakan rasa takutnya neraka. Dan dia tidak mengharapkan indahnya surga, tapi walaupun misalnya dia itu mau ditaruh neraka, selama Allah itu tersenyum kepadanya, dia insya Allah ikhlas gitu. Nah, yang dia takutkan itu pada saat dia mati, dia tidak bertemu dengan Tuhannya dan dia sangat takut itu. Yang pertama, yang kedua itu dia sangat takut kalau misalnya segala perbuatannya di dunia itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Iya. Dan yang kedua Ustaz, kalau misalnya kita berdoa, doa itu kan selalu dikabulkan gitu. Pada suatu hari ada doa yang tidak terkabul, apakah itu berarti Allah itu jauh dari kita? Iya. Nah, ya, Ustaz, coba Ibu ya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya, pertanyaan pertama tadi dikatakan bagaimana kalau orang tidak peduli kepada surga atau neraka, dia tidak takut mati, tidak takut ke neraka, yang penting Allah tersenyum kepadanya. Yang dia takutkan kalau dia tidak bertemu dengan Allah, apakah itu benar? Iya, Ibu tadi saya sudah katakan, bertemu dengan Allah itu suatu kepastian, orang mukmin ataupun orang kafir. Tapi pertemuan dengan Allah itu tidak menjadi jaminan bahwa kita selamat. Tadi dikatakan orang kafir juga bertemu dengan Allah, orang munafik juga bertemu dengan Allah. Pasti itu bertemu, jangan khawatir. Cuma bukan itu yang dikhawatirkan. Tapi kita khawatir ketika bertemu dengan Allah, Allah dalam keadaan murka. Itu yang kita takutkan. Oleh karena itulah, ketakutan seperti ini wajib kita miliki, takut kita bertemu dengan Allah dalam keadaan murka. Dan kalau murka itu, pasti Allah akan memasukkan kita ke dalam azabnya di neraka. Dan itu yang paling, yang sangat kita takuti. Sehingga kalau ada orang bertanya, saya tidak peduli masuk ke neraka asal Allah tersenyum, itu pernyataan yang kontradiktif. Kalau Allah memasukkan kita ke dalam neraka, enggak mungkin Allah tersenyum kepada kita. Kalau Allah tersenyum kepada kita, enggak mungkin Allah memasukkan kita ke dalam neraka. Kalau Allah ridho, kalau Allah sayang, enggak mungkin Allah memasukkan kita ke dalam neraka. Sesuatu hal yang mustahil, yang bertolak belakang. Tapi takutnya kita kepada neraka, wajib kita miliki. Harus kita takut dalam neraka. Karena apa? Karena Allah sering menyuruh kita untuk takut ke dalam neraka. Allah menyatakan, fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijar. Takutlah kamu ke dalam neraka. Takutlah kamu kepada neraka yang kayu-kayu bakarnya itu terdiri dari manusia-manusia dan batu-batu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk takut kepada neraka. Sehingga kalau kita tidak takut kepada neraka, berarti kita tidak memenuhi perintah Allah. Ah, saya tidak takut dalam neraka, bukan neraka yang saya takuti. Itu keliru, karena bertolak belakang dengan perintah Allah. Wattaqun nar, takutlah kamu kepada neraka. Oleh karena itu, salah satu ciri orang-orang yang bertakwa, yang beriman adalah takut ke dalam neraka. Dan orang yang takut kepada neraka itu oleh Allah diberi pahala, dianggap orang mukmin dan dimasukkan dalam surga. Coba lihat ibu salah satu ayat. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah. Wa amma man khafa maqama rabbi, adapun orang yang takut kepada maqam Allah, takut itu. Takut kepada murka Allah, takut kepada neraka Allah, takut kepada azab Allah, itu takut. Wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembali dia. Ayat ini menyatakan orang mukmin itu takut kepada Allah Subhanahu, takut kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat Bu, surat-surat yang saya bacakan tadi tentang orang mukmin dalam surah Al-Insan. Dikatakan wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Inna terus dan inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mereka takut kepada suatu hari di mana keburukan hari itu begitu merata. Terus mereka berkata, kami takut kepada Allah pada suatu hari ketika hari itu semua muka bermuka masam. Oleh karena itulah, maka dalam salah satu ayat surah As-Sajdah tentang orang-orang beriman, oleh Allah dikatakan orang-orang beriman itu beribadah kepada Allah khaufan wa tama'an. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka beribadah dengan khauf dan toma, dengan perasaan takut dan perasaan berharap. Takut terhadap apa? Takut kepada azab neraka. Oleh karena itu, ibadah kita wajib disertai dengan rasa takut. Selain dengan rasa mahabbah dan juga roja, tiga perasaan ini wajib kita padukan dalam ibadah kita. Khauf, mahabbah dan roja. Khauf itu rasa takut, takut kepada murka, azab, neraka, dan seterusnya. Mahabbah itu cinta kepada Allah, dan raja berharap kepada Allah. Oleh karena itu, para ulama menyatakan, siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya disertai rasa takut saja tanpa mahabbah dan raja, dia ini khawarij. Siapa orang yang hanya berharap kepada Allah dengan rojak saja tanpa khauf dan mahabbah, dia ini murji'i. Siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya mahabbah, hanya cinta saja kepada Allah tanpa khauf dan tanpa rojak, dia ini zindiq. Sedangkan orang mukmin muttaqin beribadah kepada Allah dengan tiga perasaan, ya khauf, ya rojak, ya juga mahabbah. Tiga-tiganya harus, Bu. Oleh karena itulah, maka wajib kita memiliki rasa takut kepada neraka, dan siapa orang yang merasa takut dengan itu, Allah akan ridhoi orang itu. Kelak Allah akan tempatkan di dalam surga. Timbul pertanyaan, apakah masih bisa disebut ikhlas kalau seseorang beribadah kepada Allah karena takut neraka atau karena ingin surga? Bukankah kalau ibadah kepada Allah karena takut neraka atau karena ingin surga berarti bukan karena Allah? Ada orang yang begitu ya. Dijawab, itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Sebab ikhlas itu adalah meniatkan amal untuk mencari ridho Allah, itu ikhlas. Dan Allah ridho kalau kita beramal karena takut neraka dan karena ingin surga. Makanya Allah sering mengiming-imingi surga agar kita beramal. Allah sering menakut-nakuti kita dengan neraka agar kita beramal. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa in taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah." Kalau kamu tidak mampu membuat seperti Al-Qur'an dan memang kamu tidak akan mampu, maka takutlah kamu kepada neraka. Ini perintah Allah, takutlah kamu kepada neraka. Diperintahkan oleh Allah kita untuk takut ke dalam neraka. Oleh karena itulah wajib kita memiliki rasa takut. Dan itu yang menjadi salah satu motivator kita untuk beramal. Dan meniatkan amalan karena takut kepada neraka, tidak mau masuk dalam neraka, itu adalah niat yang diridhoi oleh Allah. Dan itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Jadi itu ya Bu ya, kita wajib memiliki rasa takut kepada neraka karena Allah memerintahkan demikian. Allah juga menjelaskan orang-orang mukmin itu memiliki perasaan takut dan harapan. Allah juga menjamin siapa orang yang takut kepada Allah dan menahan dirinya dari hawa nafsu, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga ma'wa. Ini poin yang pertama. Kedua apa tadi? Mengenai doa yang kita meyakini bahwa Allah akan menjabah doa namun tidak dikabulkan, apakah itu merupakan tanda bahwa Allah jauh dari kita? Iya, betul. Ya. Allah telah menjamin, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, sesungguhnya Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari berdoa kepadaku, artinya enggak mau berdoa, sayadkhuluna jahannam madakhir, dia akan masuk ke dalam jahannam secara terhina. Ini jaminan Allah bahwa setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana apabila kita berdoa terus tidak dikabulkan? Maka dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Kata beliau, apabila seorang hamba berdoa kepada Allah, maka akan ada tiga opsi yang akan Allah berikan kepada orang itu, tiga kemungkinan. Pertama, antu ajjalallahu da'watuhu, akan disegerakan diijabah doanya. Itu kemungkinan yang pertama. Kedua, wa ayyudakharahu fil akhirah, akan ditabungkan bagi orang itu di akhirat. Dan yang ketiga, akan dipalingkan dari orang itu satu musibah yang dicanangkan untuk orang itu. Tapi karena dia berdoa, dipalingkan, di-cancel, dibatalkan musibahnya, enggak jadi diberikan kepada orang itu karena doanya. Oleh karena itu, ibu yang bertanya tadi, bila pertama kita berdoa lalu tidak dikabulkan, ada kemungkinan pertama bukan tidak dikabulkan, Bu, tapi belum. yang dimaksud Allah akan menyegerakan, mengabulkan doanya, maksudnya menyegerakan itu di dunia, walaupun agak lama, mungkin setahun dua tahun yang akan datang. Yang ketika kita dikabulkan doanya, kita sendiri mungkin sudah lupa bahwa kita pernah berdoa seperti itu dulu. Umpamanya sekarang kita berdoa, ya Allah berikan saya rezeki 2 miliar aja umpamanya. Kita berharap itu segera gitu ya. Tapi oleh Allah tidak segera. Untuk kemaslahatan kita, Allah tangguhkan. Mungkin 3-4 tahun atau 5 tahun yang akan datang baru 2 miliar itu datang, dikabulkan oleh Allah. Ketika 5 tahun yang akan datang dikabulkan, mungkin kita istri sudah lupa bahwa kita pernah berdoa minta 2 miliar kepada Allah. Itu dianggap disegerakan, walaupun masih agak lama. Dan waktu dikabulkannya doa itu untuk kemaslahatan kita sendiri. Oleh karena itulah, maka jangan sekali-kali kita bicara, saya sering berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak mengabulkan doa saya. Jangan, bukan tidak, tapi belum. Pasti dikabulkan, tapi entah kapan, pada saat dan momen yang tepat, sesuai untuk dengan kemaslahatan bagi kita dengan dikabulkannya doa kita. Kalau toh umpamanya tidak, maka nanti di akhirat akan Allah berikan. Kalau toh tidak di dunia, tidak di akhirat, satu musibah akan dipalingkan dari diri kita yang tadinya sudah dicanangkan akan menimpa kita. Oleh karena itu tidak ada yang rugi dari doa. Doa itu selalu menguntungkan, baik dikabulkan segera atau nanti ataupun tidak, karena pasti ada balasannya di akhirat. Minimalnya akan ada satu musibah yang tadinya dicanangkan untuk kita di-cancel, dipalingkan dari diri kita karena doa tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lanjut Fawaz. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat Ustaz dari Abu Syauki di Bekasi untuk yang pertama. Ustaz, barakallahu fikum. Saya kadang-kadang bisa menangis ketika sendirian berkendaraan dan juga mendengarkan nasihat-nasihat melalui radio ini. Akan tetapi susah sekali untuk bisa menangis dan mengingat kematian dan dosa pada waktu sholat tahajud, Ustaz. Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Iya, akhi penanya tadi menyatakan dia bisa menangis ketika menyendiri naik kendaraan, baik motor atau mobil, dengan menyetel radio roja umpamanya. Kemudian dibahas kematian, dibahas azab, dibahas neraka, dibahas akhirat dan seterusnya, bisa menangis. Tapi ketika tahajud sendirian kok susah menangis? Kenapa demikian? Pertama, hal ini menunjukkan dahsyatnya pengaruh ilmu. Ilmu itu bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Semakin tinggi ilmu, semakin besar rasa takut. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Ketika mendengarkan uraian ilmu takut dan menangis. Tapi ketika ibadah, di sana tidak ada penambahan ilmu gitu ya, susah untuk menangis. Ini poin yang pertama. Yang kedua, sebenarnya apabila tahajud kita didasari dengan ilmu, kita pun bisa menangis seperti ketika kita mendengarkan uraian ilmu. Berupa ketika kita tahajud, ada penghayatan terhadap apa yang kita baca. Bacalah umpamanya ayat-ayat yang menceritakan tentang azab, tentang neraka. Sehingga kita takut, kita khawatir, kitalah yang terkena dengan azab itu. Kita hayati ketika kita sholat dengan penghayatan semendalam yang kita bisa. Maka ketika kita seperti itu, muncul juga rasa takut seperti halnya rasa takut yang muncul ketika kita mendengarkan uraian tentang neraka di Radio Roja ini umpamanya. Jadi yang pertama kali yang harus kita sadari bahwa rasa takut itu akan muncul karena adanya penjelasan ilmu. Dan penjelasan ilmu itu bisa kita temukan di dalam Al-Quran yang kita baca dalam sholat tahajud kita. Hayati itu, fahami itu, kemudian kita padukan pemahaman dan penghayatan terhadap ayat itu di dalam sholat tahajud kita. Kedua, coba kita berupaya untuk mencari syarah atau penjelasan dari makna seluruh doa yang kita baca dalam sholat. Kalau umpamanya ayat Al-Fatihah dan surat-surat yang kita baca, kita bisa buka tafsir tentang hal itu. Nah, doa ketika kita ruku subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la ketika sujud, rabbighfirli ketika kita duduk tasyahud dan seterusnya. Coba baca syarah tentang doa-doa itu. Syarah terhadap doa-doa itu akan mendorong kita untuk lebih menghayati bacaan sholat. Dan penghayatan terhadap hal itu membuat kita akan agak lama di dalam sholat. Tapi walaupun lama, karena adanya penghayatan, ada kenikmatan rohaniah di dalamnya. Disinilah diperolehnya kekhusyuan dan kenikmatan dalam beribadah. Sehingga ada rasa nyaman, ada rasa tentram, ada rasa betah ketika kita berada dalam sholat, karena di dalamnya ada penghayatan. Penghayatan melahirkan kekhusyuan, kekhusyuan melahirkan kenikmatan ketika ibadah. Betahlah kita berlama-lama di dalam sholat. Dari sini nanti kita akan berpikir, oh, fisik kita harus kuat dalam sholat. Karena kalau fisik lemah gitu ya, kita ingin lama dalam sholat tapi fisiknya tidak menunjang, kita nanti akan sakit-sakit, akan pegal-pegal. Akhirnya kita ingin terburu-buru selesai dalam sholat kita. Oleh karena itulah, maka hayati isi bacaan sholat, terutama dalam sholat tahajud. Maka suasana yang tercipta ketika kita mendengar uraian-uraian tentang neraka, tentang azab Allah seperti yang kita dengar di kajian, di roja, juga insya Allah akan lebih tercipta ketika kita sedang melaksanakan sholat terlebih tahajud. Kalau di dalamnya terkandung penghayatan, melahirkan kekhusyuan, melahirkan kenikmatan, akan betahlah kita di dalam tahajud tersebut. Insya Allah suatu saat saya ingin kapan-kapan di roja ini membahas tentang bagaimana caranya kiat untuk bisa menangis dalam ibadah, dalam sholat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.